La harfu nahyun wal jazmin. Takhafa fi'lun mudari'un majzumun bi la annahiyah wa ala alamatu jasmihi hadfu annun niyabatan anis sukun li'annahu minal af'al khamsah tau al-amsilatil khamsah wal-alif domir muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nomor dua, wala tusrifu, dari ayat semua ya. Al-waw, al-ala hasab ma qablaha la harfu nahyin wa jazm takhafa taib tusrifu fi'lun mudari'un majzumun bi la annahiyah wa alamatu jasmihi hasfu anun niyabatan anis sukun di annahu minal amsilati al khamsah والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والالف الالف فارقه مبني على سكون لا محل له من i'rab. Ya, kita sudah jelaskan kemarin apa yang dimaksud dengan alif al-fariqah. Itu membedakan antara waw jamaah dengan yang selainnya. Bismillah. Yang ketiga, wala takhafi. Al-waw ala hasab ma qablaha la harfu nahyin wa jazm takhafi fi'lun mudari'un majzumun bi la annahiyah wa ala tujasmihi hazfu anun niyabatan anis sukun li'annahu minal amsilatil khamsah alya walya domirun mutasil mabniyun al-sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Baik, jazakumullah khair dari teman-teman yang sudah menjawab. Baik, kita masuk pada pelajaran selanjutnya, yaitu al-mu'rabat. Ya, kita masuk pada pembukaan saja. Al-mu'rabat. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala faslun. Al-mu'rabat qisman. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Baik. Al-mu'rabat kata mu'allif rahimahullah ada dua. Terbagi menjadi dua jenis. Atau dua kelompok. Kelompok pertama, dia di-i'rab dengan harokat. Dan kelompok yang kedua, di-i'rab dengan apa? Di-i'rab dengan huruf. Kelompok yang kedua, di-i'rab dengan huruf. Qala asharihu hafizahullahu ta'ala Lamantaha al-musannifu rahimahullah. Min dikri alamati aksamil i'rab ala sabili tafsil akhada yatakallamu alaiha fi hadal fasal ala sabili al-ijmal tamrinan lil mubtadi'i ala adatil mutaqaddimina rahimahumullah. Ketika al-musannif selesai dari pembahasan alamat-alamat, ya sesuai dengan macam sesuai dengan jenis i'rabnya secara rinci, maka beliau memulai ya membahas pada fasal ini secara global. Tamrinan lil mubtadi'i ala adatil mutaqaddimin. Ya, sebagai bentuk tamrin, latihan kepada pemula. Ya, dan ini adatnya atau kebiasaannya ya para ulama terdahulu rahimahumullah. Ya, kalau sebelumnya kita berbicara detail alamat i'rab, mulai dari alamat rafa ada 4. Ya, masing-masingnya disebutkan apa di mana tempatnya, alamat nasab, alamat al-khafad, kemudian alamat al-jazm. Nah, maka pada bab ini atau fasal ini adalah disebutkan secara global, bukan berdasarkan alamatnya tetapi dibalik, berdasarkan pengelompokan isim mu'rabnya. Ya, ini kita harus pahami dulu. Isim, kita harus paham al-aslu fil isim. Hukum asal fil isim adalah mu'rab. Ya, isim itu hukum asalnya dia mu'rab. Bisa di-i'rab. Ya. Walaupun kalau kita lihat isim, ada yang mu'rab, dan ada yang mabni. Tapi ini hukum asalnya. Al-asal, fi al-isim, dia mu'rab. Baik. Nah, walaupun nanti kita bicara ada taib. Ini fi'il isim. Lalu bagaimana dengan fi'il? Ya, al-asal fil fi'il adalah mabni. Kenapa kita lihat apa patokan dia asal atau tidak? Mana yang banyak aja? Ya. Yang lebih banyak. Al-asal fi fi'li mabni. Ya. Illa fi'il fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi ba'dil halat. Pada sebagian keadaannya. Ya, ingat ya, hukum asal fil isim mu'rab. Ya, hukum asal fil fi'il mabni. Kecuali fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari pada ba'dil halat, kita sudah sebutkan. Ya, kalau dia bersambung dengan nun taukid, dia mabni ala al-fathah. Kalau dia bersambung dengan nunis wajib mabni ala sukun. Ya. Selain itu fi'il mudhari' dalam keadaan apa? Dalam keadaan mu'rab. Nah, ini yang mu'rab, isim mu'rab fi'il mudhari'. Ya, kalau al-harf bagaimana? Ingat, al-harf dia selalu apa? Pertama mabni, yang kedua la mahalla lahu minal i'rab. Ini selalu. Jadi al-harf kita sudah tidak bahas lagi. Baik. Nah, berarti yang mu'rab yang pertama adalah isim, kemudian fi'il mudhari'. Nah, sekarang ya, kalau kita perhatikan dari awal dari pembahasan, ternyata totalnya itu cuma ada 8. Ya, al-mu'rabat itu samanya. Al-mu'rabat itu ada 8. Ya, al-mu'rabat. Yang pertama adalah al-ismu mufrad. Ya, kemudian yang kedua jama' at-taksir. Yang ketiga jama' al-mu'annas as-salim. Yang keempat al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang kelima al-asma. Al-khamsah. Yang keenam al-musanna. Yang ketujuh jama' al-mudhakkar as-salim. Yang kedelapan ya, al-amthilah al-khamsah. Baik. Qala as-sarihu hafizahullahu ta'ala wal mu'rabat allati taqaddama dikruha ala sabili tafsil. Al-mu'rabat ya, kalimat-kalimat yang bisa di-i'rab. Yang telah berlalu pembahasannya ya secara detail. Itu totalnya ada 8 saja. Ya, itu ada 8 saja. Apa saja, kalau kita perhatikan, kembali lagi, flashback ke pelajaran kita alamat i'rab. Apa sih yang kita sebutin? Hanya 8 saja. Ya, isim mufrad, jamak taksir, kemudian jamak mu'annas salim, fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhri syai', al-asma'ul khamsah, al-asma' al-asma al-khamsa isim musanna, jamak mudzakkar salim, kemudian al-amsiratul khamsah. Sudah 8 itu saja. Ya, kalau kita sulit, ya kalau idealnya tentu kita alamat-alamat i'rab tadi sudah jelas itu kita hafal. Kalau sudah sulit ya sudah, berdasarkan klasifikasi ini saja, al-mu'rabat. Ya, isim mufrad apa saja alamat i'rabnya. Oh, dia marfu'nya bi dhammah, mansubnya bi fathah, makhudnya atau majrurnya bi bil kasrah. Selesai. Baik. Nah, ini pun dibagi menjadi dua lagi. Yang kedelapan ini dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama, ya, kalau kita lihat di sini, 1 sampai 4, ya, 5 sampai 8. 1 sampai 4 ini disebut, ya, al-mu'rabat bil-harakat. Ya. Nomor 1 sampai 4. Isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'anas salim, fi'il mudhari, alladhi yamtasib bi akhi syai'. Dan al-mu'rabat bi al-huruf. 5 sampai 8. Ya, 5 sampai 8 itu al-mu'rabat bil huruf. Ya. Harakatnya apa saja? Harakatnya ya 3. Ditambah qatul harakat yaitu sukun. Ya. Marfu dengan dhammah, fathah, kasrah dan as-sukun. Huruf ada berapa yang menjadi alamat i'rab? Ada 4. Ada waw, ada alif, ada ya, dan ada nun. Qala wal mu'rabat allati taqaddam dzikruha ala sabil tafsil samaniya wa hiya, ada 8. Al-ismu mufrad, jamak taksir, jamak mu'anas salim, fil mudhari allazi lam yaktasib bi akhri syai'. Nah, ini keempat ini di'rab dengan harakat. Wal musanna wa jam'ul mudzakkar salim wal asma'ul khamsah wal af'alul khamsah, 4. Ya, 8 totalnya. Ini diirab dengan huruf, 4 yang terakhir. Wa hadhil anwa' as-samaniyah tanqasimu ila qismain. Ya. Kedelapannya ini terbagi menjadi dua lagi, dua kelompok. Ahaduhuma ma yu'rabu bil harakat. Yang pertama yang diirab dengan harokat. As-salas. Harokat yang tiga yaitu ad-dhamma, al-fathah, al-kasrah. Yang ditambah ada mul-harokat yaitu sukun. Wa yulhaqu biha as-sukun. Ya, dimasukkan di sini as-sukun. Wa hadzal qismu huwal asl. Wa lihadza qaddama. Dan ini adalah asalnya. Asal i'rab itu dengan harokat. Asal rafa adalah dhamma. Asal nasab adalah fathah. Asal khafat adalah kasrah. Asal jazm adalah sukun. Maka ini akan kita bahas pertama. Dan ini lebih mudah insyaAllah. Wasadi ma yu'rabu bil huruf al-arba'ah. Ya, huruf yang 4. Apa yang huruf yang 4? Yang menjadi alamat i'rab adalah al-waw, wal-alif, wal-ya, wal-nun. Wa yulhaqu biha al-hadaf. Masuk di sini al-hadaf. Wasayati dzikru kulli naw'in minhuma insyaallahu taala. Ya, akan datang penjelasan masing-masing dari kelompok ini pada pembahasan berikutnya insyaallahu taala. Wallahu taala alam. Ya, ini mudah insyaallah. Ya, naktafilahuna, subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.